Mitra bisnis Quick Yanggi menyatakan dirinya tak habis mengerti mengapa faktor teknis seperti kontroversi rencana peleburan 4 institusi, yaitu Jam Sostek, Taspen, Askes, dan Asabri, untuk menjadi satu lembaga pengelola dana jaminan sosial nasional, justru dipersoalkan serta membuat Kementerian BUMN menarik lagi persetujuannya atas rencana peleburan keempat institusi tersebut. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, ada yang menduga mundurnya Kementerian BUMN dari persetujuan peleburan empat institusi pengelola dana jaminan sosial ada kaitannya dengan kemungkinan kementerian itu kehilangan kendali atas dana-dana yang telah dikelola selama ini. Apa pendapat Bapak? Wah, nggak tahu saya. Kalau itu kan betul-betul tidak tahu. Dari luar, orang luar mana bisa membaca pikiran mereka. Tidak tahu saya. Tapi menurut visi Bapak, jika keempat institusi itu dilebur jadi satu, tidak akan ada masalah ya Pak Quick? Tidak ada. Artinya yang ingin melebur mesti memberikan argumentasi dalam bidang ilmu organisasi. Kenapa kalau dilebur jadi satu lebih efisien? Ngerti kan? Jadi organisasi itu kan ada ukurannya, ada kriterianya. Kenapa kok lebih efisien kalau satu daripada empat gitu? Itu saya sendiri saking bosnya nggak pernah mengikuti loh. Nggak pernah baca soal-soal begituan. Nggak ada substansinya yang ngomong, they don't know. Mereka nggak tahu apa yang mereka bicarakan kok. Baik Pak Quick, sebelum ini Bapak sempat mengungkapkan bahwa Bapak sempat diundang oleh Ibu Siti Fadila Supari untuk membahas masalah ini. Seperti apa ceritanya Pak? Iya, saya diundang di One Team Nas ya. Kan Pak Ibu Siti Fadila kan di One Team Nas sana. Nah, di sana saya jelaskan apa yang ada di welfare state Eropa Barat. Saya tentu melihat, mengalami sendiri, menikmati lah di Belanda waktu itu dan sampai sekarang kan masih hidup. Yaitu begini, begini, begini, begini, seperti surga di dunia aja itu. Jadi itu hal yang sangat wajar sebetulnya. Nah, itu living reality, itu sehari, kehidupan beneran, bawa ke sana. Kunjungan betul-betul, tapi studi banding beneran, jangan jalan-jalan ke sana lah. Bangsa dua minggu gitu nanti kan sangat jelas persoalannya. Saya malah, itu sebetulnya mereka malah dihimpun dalam satu buku, isinya 111 undang-undang. Di sana pragmatis saja misalnya undang-undang tentang biaya dokter dan obat, undang-undang tentang biaya rumah sakit, undang-undang tentang anak yatim piatu, undang-undang tentang pengangguran, undang-undang tentang invalid. Semua urusan jaminan sosial, cuma dalam bahasa Belanda. Saya tunjukkan ini loh. Begini konkretnya, begini teraturnya. Gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.